Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah azza wa jal adalah zat yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Manusia diuji oleh Allah azza wa jal bi anwa'il fitan, dengan berbagai macam ujian, fitnah. Dan telah kita dengarkan bersama beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang fitnah berbagai macam ragamnya. Dan fitnah-fitnah itu semuanya adalah ibtila, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diantara hikmah ujian adalah agar terpisah antara yang khabith, yang buruk, dengan yang thayyib. Memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal. Memisahkan antara orang-orang yang istiqamah di atas jalan, atau dia menyimpang dari jalan-jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus. Memisahkan antara orang-orang yang berpegang dengan sunnah atau memilih jalan-jalan ahwa wal bidah. Dan akhir dari manusia, imma ilal jannah wa imma ilan nar wal iyadhu billah. Apakah dia akan masuk ke dalam jannah Allah azza wa jal atau ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya ujian-ujian Allah itu senantiasa mengiringi manusia dalam kehidupan. Fil hadis, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jannah itu dikelilingi dengan makarih, perkara-perkara yang seorang mungkin berat dan tidak suka. Adapun an-nar, neraka, huffat bisyahawat, dikelilingi dengan syahawat. Dan ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Seorang manusia di hadapannya ada syahawat, riba misal, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan harta yang ada di hadapannya, wa huwa haram, dan itu adalah haram. Jiwa manusia tashtahi, menginginkan, condong ingin mengambilnya, didorong untuk itu, atau dia menahan diri tidak mengambilnya meskipun dalam kondisi susah, dalam kondisi fakir. Susah dia merasakan kefakiran, namun diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia mengambil sesuatu yang haram, yang jiwa ini condong kepadanya dan menginginkan untuk mengambilnya. Khuffatil jannatu bil makarih, jannah itu dikelilingi dengan makarih, dengan perkara-perkara yang seorang mungkin berat dan didorong untuk tidak melakukannya. Atau dia mengambil sesuatu yang condong hati ini kepadanya, syahwat, dan itu adalah apa yang mengitari an-nar, khuffatin nar bil makarih au bis syahwat. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menunjukkan wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, bahwasanya orang hidup di dunia ini mendapat ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa fitan, berupa fitnah. Dan manusia pun terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah istiqamah 'alal haq. Istiqamah di atas al-haq di saat-saat fitnah menimpanya, atau dia tidak istiqamah di atas al-haq. Tidak istiqamah di atas fitnah. Dan perkara istiqamah ini adalah perkara yang agung, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini perkara yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Setelah kita mendengar tadi betapa banyaknya fitnah, dan fitnah-fitnah itu Allah Jalla wa'ala tetapkan penuh dengan hikmah, yang diantara hikmahnya yaitu sebagai ujian bagi manusia untuk membedakan mana orang-orang yang kokoh di atas al-haq dan mana orang-orang yang tidak kokoh di atas al-haq. Siapa orang-orang yang memilih jalan-jalan menuju jannah, jalan menuju jannah atau jalan menuju an-nar. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kita semuanya adalah istiqamah ala ad-din, istiqamah di atas agama di saat-saat fitnah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, istiqamah adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqamah. Fa al istiqamah amrun azim, istiqamah adalah perkara yang besar, perkara yang mulia, perkara yang agung yang Allah perintahkan. Suatu saat datang seorang sahabat, Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, berkata Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, ajari aku, sampaikanlah kepadaku wasiat dalam agama yang mulia ini, wasiat, ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau ya Rasulullah. Yakni meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam kalimat yang merupakan pokok dalam kehidupan seseorang, kalimat yang merupakan kunci seorang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi? Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, wahai Sufyan, Qul, ucapkanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsummastaqim, kemudian beristiqomahlah engkau. Dua wasiat, dua kalimat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat yang mulia ini, menunjukkan bahwasanya istiqomah adalah perkara yang agung. Karena yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah perkara yang seorang akan mendapatkan keselamatan, seorang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Nashir As-Sa'di rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, di antara ucapan beliau, waqad dallat nususul kitab was sunnah ala annal iman yashmul ma fil qulub min al aqaid as-sahiha wa a'malil qulub min ar-raghbati fil khair war-rahbah min asy-syarr wa itharatil khair wa karahatis syarr wa min a'malil jawarih ila akhir kalamil muallif Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Au summa amara ba'da dhalika bis-sabat 'alaihi. Naam. Berkata Syekh Abdurrahman Nashir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Nabi berwasiat kepada Sufyan. Dan wasiat itu juga tentunya untuk siapa? Kita semuanya. Karena wasiat Nabi untuk satu orang dari umatnya adalah wasiat lil jami', untuk seluruhnya. Ketika Nabi mengatakan kul, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Apakah sahabat memahami bahwasanya yang dimaksud dengan sabda Nabi adalah cukup mengucapkan saya beriman kepada Allah? Tidak. Ya. Ketika Nabi mengatakan kepada Sufyan, kul, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Yakni maksudnya, katakanlah wahai Sufyan, saya beriman kepada Allah bilisanik, dengan lisanmu, dan yakinilah dalam hatimu, dan buktikan dalam amalan perbuatanmu. Karena inilah iman. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan tentang apa itu iman. Dan ahlu sunnati wal jamaah dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in sepakat bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan keyakinan dalam hati, wal amalu bil jawarih, dan juga amalan jawarih. Ya. Artinya apa yang dikatakan oleh As-Sa'di inilah yang diyakini oleh para ulama, para sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Yakni yang dimaksud dengan perintah Nabi kepada Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi, qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, yakni iman yang mencakup di dalamnya ma fil qulubi minal aqaid, berupa apa yang ada dalam hati, berupa akidah yang sahihah. Yakni ya, yakinilah semua yang dikabarkan oleh Allah. Masuk di dalamnya iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada semua yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasul mengatakan kul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, yakni mencakup di dalamnya kewajiban untuk mengimani semua akidah yang sahihah yang diajarkan, dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannah, wan-nar, ya, semuanya masuk di dalam masalah iman. Juga wa'amalil qulub, masuk dalam perintah Nabi amantu billah, kul amantu billah, yakni bukan hanya i'tiqad, keyakinan-keyakinan hati saja, termasuk juga a'malul qulub, amalan-amalan hati, seperti at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wabillahi taufiq. Disebutkan di sini di antara amalan-amalan hati ar-rahbah fil khair. Rahbah, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini amalan hati. War-rahbah minasyarr, dan khawatir, takut, membenci kejelekan-kejelekan. Hadza min amalil qulub. Termasuk bagian dari amalan-amalan qulub. Wa iradatil khair, dan juga keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa karahatis syarr, membenci kejelekan-kejelekan. Minas syirik, kesyirikan, dibenci. Wal bid'ah, kebid'ahan. Wal ma'asi, kemaksiatan. Juga masuk di dalamnya a'malul jawarih, amalan-amalan jawarih. Qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, as-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal hajj. Itu semuanya bagian dari apa? Iman. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan, wahai Sufyan, katakanlah saya beriman kepada Allah, yakni wahai Sufyan, yakinilah dalam hatimu semua perkara-perkara iman yang wajib diyakini. Amalkanlah amalan-amalan hati yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Amalkan pula amalan-amalan jawarih yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Bencilah kejelekan-kejelekan. Ila akhirnya. Seperti disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Maka masuk di dalam kalimat kul amantu billah, katakanlah wahai Sufyan, saya beriman kepada Allah, semua arkanul iman, semua arkanul Islam, semua amalan-amalan hati, semua amalan-amalan jawarih masuk di dalamnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah itu menambah nasihat yang kedua, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas iman. Istiqomahlah kamu di atas iman. Disitulah letak ujian. Datang fitan, datang syubhat, datang syahwat. Apakah seorang akan menghadapi itu semuanya dengan iman atau tidak? Apakah dia berpegang teguh dengan iman atau wal'iyadzubillah dia melepaskan itu? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fal istiqamah, istiqamah adalah perkara yang agung. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi dua pesan ini, yang itu merupakan perkara yang paling agung untuk seorang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan tentang keutamaan istiqamah. Yang ini tentunya mendorong bagi seorang hamba untuk berusaha istiqamah di saat-saat fitnah. Karena istiqamah perkaranya agung dan keutamanya besar. Di antara firman Allah Azza wa Jal yang menunjukkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surah Fussilat. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, maknanya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, mereka yang mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman, menjaga keimanannya, berusaha untuk kokoh di atas keimanan, maka mereka akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, sungguh akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan di saat-saat menjelang kematian, di saat-saat dia akan meninggalkan dunia ini, datang malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum kafanun minal jannah, mereka membawa kain kafan dari jannah. Wahanutun minal jannah, dan wangi-wangian dari jannah. Mereka ya, datang kepada seorang yang akan dicabut nyawanya sejauh mata memandang. Wajah mereka putih seperti matahari. Apa tugas mereka, ma'asyiral muslimin? Mereka memberikan kabar gembira. Alla takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih dengan anak-anak kalian, dengan istri-istri kalian, dengan dunia yang engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah engkau dengan jannah, dengan sorga, dengan jannah yang Allah telah janjikan kepada engkau. Di saat itu hati seorang mukmin yang mustaqim, yang istiqamah, rindu untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Di saat itu datang malaikat pencabut nyawa, duduk di samping kepalanya, kemudian memanggil dengan panggilan yang demikian indah. Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridhonya. Maka keluarlah roh orang yang beriman dan orang yang istiqamah ini, ya, dengan mudah. Kemudian rohnya diambil oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari sorga, kemudian memberikan wangi-wangian dari sorga sehingga keluar bau semerbak wangi yang lebih wangi daripada misik yang ada di muka bumi. Ila akhiril kisah, sampai akhir kisah yang disebutkan dalam riwayat Al-Imamu Ahmad rahimahullah dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ayat ini di dalam surah Fussilat menunjukkan keutamaan istiqamah. Besar pahala orang-orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan hambanya mengucapkan saya beriman kemudian tidak diuji. Ada fitnah. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan saya beriman, wahum la yuftanun, kemudian tidak diuji oleh Allah? La yuftanun, yakni pasti seorang akan diuji oleh Allah. Kullun nas, semua manusia, termasuk orang-orang yang beriman, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban seorang hamba adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas jalan yang Allahu Jalla wa'ala perintahkan untuk kita mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan seperti telah kita ketahui bahwasanya, ya, fitnah itu akan datang banyak, beragam. Apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, zamanun, suatu zaman di mana al-qabidhu ala dinihi, seorang yang menggenggam agamanya, kalqabidi alal jamri, seperti seorang yang menggenggam bara api, karena besarnya fitnah, karena banyaknya ujian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang yang istiqamah di atas agama di tengah-tengah fitnah ibarat orang yang menggenggam bara api. Hadis yang kita dengar ini hendaknya kita fahami dengan pemahaman yang benar. Sebagian orang mungkin bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang sebagian manusia suudzon kepada Allah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suudzon kepada Allah. Betul, mereka berpegang teguh dengan agama itu seperti menggenggam bara api. Tetapi bukan maknanya mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Bukan maknanya mereka akan mendapatkan kesusahan dan kesempitan tanpa jalan keluar. Bukan maknanya mereka mendapatkan kesusahan-kesusahan ditelantarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak. Dengan mereka berpegang teguh dengan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka jalan keluar. Allah Jalla wa'ala tolong mereka. Ini yang seharusnya kita fahami dari hadis ini. Adzan ya. Adzan. Fadhol adzan dulu. Kalau memang waktunya nanti kita lanjutkan. Ba'dal. Sesuai kebiasaan bagaimana fadhol. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Yang hadis ini juga menunjukkan tentang adanya fitan. Dan orang-orang yang beriman akan diuji untuk melihat siapa yang istiqamah di atas fitnah dan siapa yang kemudian dia bergeser dari istiqamah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia zaman di mana orang yang menggenggam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Iya. Wajib bagi kita untuk memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar. Bukan maknanya, sekali lagi, orang yang menggenggam agama itu kemudian tidak ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau orang menggenggam bara api kan terbakar, ya kan? Terbakar, sakit, rusak, sengsara dia. Tetapi wajib bagi kita untuk memahami hadis ini bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan itulah yang kita saksikan dalam sejarah para sahabat, para tabi'in, para ulama. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman dan istiqamah. Seperti ayat tadi, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Itu kan orang-orang yang menggenggam agama mereka, kan demikian ya. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya orang yang menggenggam agama ini betul ada rasa berat, ada ujian. Di tengah-tengah ghurbah, di tengah-tengah keterasingan. Namun yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala dialah penolong orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang menggenggam agamanya, yang dia seperti menggenggam bara api itu, siapa yang memberikan pertolongan? Allah Azza wa Jalla. Mesti Allah akan mengeluarkan mereka dari dhulumat ilan nur. Di tengah fitnah berat mempertahankan keimanannya, istiqomah di atas agama ini, di tengah-tengah celaan manusia, cercaan manusia, bahkan barangkali disiksa oleh manusia, tetapi Allahu Jalla wa Ala dialah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Akan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, yang dikatakan seperti menggenggam bara api, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan memberikan untuk mereka jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kepada mereka rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakni ayat ini janji bagi orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jal, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti menggenggam bara api itu, akan diberi jalan apa? Keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain difitnah, diuji dengan berbagai macam ujian. Bilal bin Rabah disiksa, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tetapi Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, tidak mau. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma beserta bapaknya dan ibunya juga demikian, disiksa, difitnah, diazab oleh kuffar, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, sampai terbunuh Yasir, sampai terbunuh Sumayyah. Di saat mereka mendapatkan ujian dan fitnah itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada mereka tentang janji Allah yang merupakan kegembiraan untuk mereka, dan itu jalan keluar. Apa kata Nabi kepada keluarga Yasir? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir, karena tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah, surga. Wabillahi taufik. Allah akan berikan jalan keluar untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga wajib bagi kita sekali lagi untuk memahami hadis ini, ya. Sayati 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia zaman, al-qabidu 'ala dinihi, orang yang berpegang dengan agamanya, kal-qabidi 'alal jamr, seperti seorang menggenggam bara api. Kalau dia menggenggamnya, akan diberi jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara yang kedua yang perlu kita ingatkan dalam pembahasan kita ini, bahwasanya fitnah-fitnah yang demikian banyak dan beragam jenisnya, apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, seorang akan selamat ketika menghadapi semua itu dengan iman dan istiqamah. Istiqamah di atas keimanan. Walaupun tentunya untuk itu seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara contoh orang yang istiqomah di atas iman adalah seorang yang diuji oleh Allah dengan syahwat. Tentang 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang Allah beri naungan pada hari kiamat. Ada 7 golongan yang Allah Jalla wa ala beri mereka naungan pada hari kiamat. Di antara mereka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki rajulun da'athu imra'ah yang digoda oleh seorang wanita dzatu mansibin wa jamalin, bukan sembarang wanita namun wanita yang memiliki kedudukan, kekayaan, wa jamalin, dan juga memiliki kejelitaan, kecantikan, kecantikan. Ini ujian, ini fitnah. Fitnah apa ini? Syahwat. Berat di situ. Fitnah tadi. Tetapi dia istiqomah di atas iman. Istiqomah di atas jalan. Qala, dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Pergi dia. Tidak mau mengikuti ajakan wanita ini. Maka dia diberi oleh Allah kemuliaan dengan istiqomah itu. Dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia dan mendapatkan keutamaan. Diberi naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas iman di saat fitnah. Dan serupa dengan kisah ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan jalan keluar di dunia. Termasuk kesusahan dunia Allah berikan kepada mereka jalan keluar. Kisah 3 orang Bani Israel yang terperangkap di dalam gua. Salah satu di antara mereka adalah seorang yang difitnah dengan fitnah apa? Syahwat. Dan kisahnya ma'ruf. Laki-laki ini ya, meninggalkan wanita yang mengajaknya atau yang dia ajak bahkan. Baik. Berbeda dengan kisah yang pertama tadi. Wanita atau laki-laki ini mendekati seorang wanita, memaksa, mengajak, ila akhirnya meminjamkan emas dan seterusnya. Kemudian di saat-saat hampir melakukan perbuatan jelek, disebut nama Allah. Wanita ini mengatakan ini akhawullah, saya takut kepada Allah. Maka dia pun meninggalkan itu, meninggalkan fitnah tadi. Dan ternyata itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian menjadi sebab orang ini diselamatkan oleh Allah dari ujian di dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, istiqamah alal iman, istiqamah di atas iman ketika menghadapi syubhat adalah perkara yang berat, namun demikian besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan perkara-perkara yang menjadikan seorang istiqamah di atas fitnah atau di saat fitnah. Setelah kita mengetahui keutamaan istiqamah di atas fitnah atau di atas iman ketika fitnah, maka di antara perkara yang penting untuk kita ketahui dan kita pelajari adalah kita baca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan beberapa perkara yang akan membantu seseorang istiqamah di atas fitnah atau ketika fitnah, istiqamah di atas iman ketika fitnah. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah beberapa masalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.